لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب ترغيب في قيام رمضان وهو تراويح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته الناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. وقال حدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة في ليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل للناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب، حديث أو باب 133 الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. motivasi di dalam menegakkan Ramadan, yaitu solat tarawih. Hadis yang pertama dari bab ini yaitu hadis 1779 dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang menegakkan Ramadan imanan ay tasdiqan bi annahu haqqun muqtasad haqqun muqtasad fadilatihi, itu tasdiqan mengimani, mempercayai bahwasanya itu adalah hak, sebuah kebenaran, muqtasadu fadilatihi, bermaksud atau bersengaja untuk mengharapkan keutamaannya. Jadi imanan dengan dasari oleh keimanan, yaitu mempercayai bahwasanya itu adalah hak dan sengaja untuk ingin mendapatkan keutamaannya. Wahtisaban, ihtisab أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. يعني احتسابا يعني maksudnya yang dia inginkan adalah Allah semata, bukan tujuannya untuk penglihatan manusia dan tidak juga dari hal-hal yang lain yang menyelisihi ikhlas. Itu makna ihtisaban. Tempat yang lain ulama mengatakan ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah. Berarti ikhlas. Bukan yang diterjemahkan yang masyhur ihtisaban penuh perhitungan. Ya, itu adalah suatu hal yang keliru. Tapi ihtisaban mengharapkan pahala, dia hanya menginginkan Allah semata, tidak bermaksud untuk penglihatan manusia. Wal muradu bi qiyam Ramadan salatut tarawih. Wal muradu bi qiyam Ramadan salatut tarawih. Maksud dari qiyam Ramadan itu adalah salat tarawih. Berarti siapa yang mengerjakan salat tarawih, ya, man qama Ramadan, ahi qama Ramadan makna salatut tarawih, siapa yang mengerjakan salat tarawih imanan wahtisaban, mempercayainya, mengimaninya, dia adalah kebenaran al-haq dan bermaksud untuk mendapatkan keutamaannya. Wahtisaban, dia mengerjakannya ingin karena yang dituju karena Allah semata, tidak tujuan untuk diperlihatkan atau pandangan dari manusia. Wattafaqal ulama'u 'ala istihbabiha. Ulama sepakat bahwa salat tarawih itu dianjurkan. Berarti tidak wajib. واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد. Terjadi perbedaan di kalangan ulama pada yang afdal itu solatnya sendirian di rumah atau solatnya berjamaah di masjid. Terjadi perbedaan. Mana yang afdal? Apakah yang afdal itu solat sendirian di rumah atau dia solat fardu, solat berjamaah, dikerjakan berjamaah di masjid? Qala faqala Syafi'i wa jumhur ashabihi wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ba'dul Malikiyyah wa ghairuhum al-afdal salatuha jama'atan kama fa'alahu Umar bin Khattab. Imam Syafi'i dan mayoritas pengikutnya Abu Hanifah, Imam Ahmad serta sebagian dari Malikiyah berpendapat dan yang lainnya berpendapat bahwa yang afdal itu mengerjakannya berjamaah. Berarti berjamaah di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Wassahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat juga melakukan demikian. Wastamarra 'amalul muslimina 'alaihi, prakteknya kaum muslimin berkelanjutan di atas itu. Li'annahu min asy-sya'air adh-dhahirah fa asybaha salat al-Eid, karena dia adalah syiar-syiar yang zahir, yang tampak, maka dia mirip dengan salat Eid. Ini salat Eid utamanya itu ada berjamaah. Wa qala Malik wa Abu Yusuf wa ba'du Syafi'iyyah wa ghairuhum al-afdal furada fil bait. Imam Malik, Abu Yusuf dari muridnya Abu Hanifah, dan sebagian Syafi'iyah berpandangan yang afdal itu adalah solat sendirian di rumah. Ya qawli sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal solat solatul mar'i fi baiti lal maktubah. Solat yang terbaik adalah solat seseorang di rumahnya kecuali solat fardu. Mana yang rajih? Pendapat yang terkuat adalah mayoritas ulama, solat berjamaah di masjid untuk solat tarawih lebih afdal dari di rumah. Dasarnya tadi, bahwa ini adalah syiar yang zahir. Dan ini sudah laku oleh Umar. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin al-ba'di. Pegang teguhlah olehmu sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin setelahku. Dan para sahabat juga mengikuti mereka, mengikuti beliau. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang. Qauluhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufirahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Al-ma'ruf inda al-fuqaha, yang terkenal menurut fuqaha, anna hadha mukhtassun bi ghufrani as-sagha'ir duna al-kaba'ir. Pengampunan ini khusus untuk dosa-dosa kecil, tidak dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, dia terhapus. Dosa besar perlu taubat. Qala ba'dhum yajuzu an yukhaffifa min al-kaba'ir ma lam yusadif saghira. Yani sebagiannya mengatakan boleh jadi dia bisa meringankan dosa besar selama tidak ada dosa kecil. Dia akan meringankan dosa besar. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Perkataan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk salat tarawih tidak memerintahkannya bi'azimah. Azimah itu adalah manahu la ya'muruhum amrul ijab wa tahtim. Nabi tidak memerintahkan mereka dengan perintah wajib atau harus. Bal amru nadbin wa targhib. Akan tapi ada perintah, tapi perintah motivasi dan dorongan. ثم فسره بعضه فيقول من قام رمضان، وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإجاب. لalu ulama mentafsirkannya. طيب lalu ثم فسره بقوله، lalu ditafsirkan dengan sabda Nabi SAW, man qama Ramadan. Ungkapan man qama Ramadan, siapa yang menegakkan Ramadan atau siapa salat tarawih, makna dari redaksi ini adalah memberi motivasi, terghib dan anjuran, bukan kewajiban. واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب. Sepakat umat bahwasanya menegakkan malam Ramadan bukanlah wajib, akan tapi dia adalah mandub, dianjurkan. Kemudian wa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru ala dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yani perkara solat ini seperti itu. Sumakana al-amru ala dhalika fi khilafati Abu Bakar. Begitu juga kondisinya pada zaman Khalifah Abu Bakar. Wasadran min khilafati Umar ala dhalik. Dan awal dari masa Khilafah Umar juga seperti itu. Yani maknanya, استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدرا من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة. قد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام. Lalu maknanya bahwa kondisi solat tarawih itu berlanjut semasa tersebut, yakni mulai dari zamannya Nabi setelah solat berjamaah, zamannya Khalifah Abu Bakar, zamannya awal-awal Khilafah Umar, bahwa masing-masing mengerjakan solat tarawih di rumahnya sendirian. Sampai masa awal dari Khilafah Umar berlalu, kemudian Umar mengumpulkan mereka dengan imamnya Ubay bin Ka'ab, maka beliau solat mengimami mereka secara jamaah, dan perbuatannya terus ya dengan mengerjakan solat tarawih itu berjamaah sampai sekarang. Taib. Kemudian hadis berikutnya 1781 dengan sanadnya dari Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa menegakkan Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni telah dosa-dosa yang terbalu. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ufir lahu ma taqaddama min dhanbi, dasar iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadha ma'al hadith mutaqaddim min man qama ramadhan qad yuqal inna ahadahuma yughni an al-akhir. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya, mungkin ada yang mengatakan hadis satu ini sudah cukup dengan daripada yang hadis yang lain. Wa jawabu an yuqal, jawabannya dikatakan qiyam Ramadan min ghairi muwafaqati lailatul qadr wa ma'rifatuha. سببا لغفران الذنوب وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها بسبب سببا لغفران وإن لم يقم غيرها. يعني bahwa puasa bulan Ramadan, menegakkan Ramadan tanpa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mengetahui malam Lailatul Qadar, maka itu sudah bisa menjadi sebab diampuni dosa. Misalkan puasa aja atau qiyam Ramadan aja, itu sudah bisa mengampuni dosa. Menegakkan malam Lailatul Qadar bagi siapa yang mendapatkannya dan mengetahuinya juga sebab dari pengampunan dosa, walaupun dia belum mengerjakan yang lain. Ya. Jadi masing-masing itu tidak bisa dilepas, walaupun pahalanya dan bentuk perbuatannya hampir mirip. Siapa yang puasa berarti siang hari, siapa menegakkan Ramadan berarti malam hari, siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar itu ada 10 hari terakhir. Satu saja di antara tiga ini sudah bisa menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Bagaimana kalau seandainya kita bisa menggabungkan ketiga-tiganya? Man yaqum Lailatul Qadar fayuwafiquha ay ya'lam annaha Lailatul Qadar. Dia mengetahui itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid di satu malam. Fa shalla bi salatihi nas, dengan salatnya manusia salat ikut. Tsumma shalla min al qabila fa kathara nas, pada hari berikutnya Nabi salat lagi, manusia semakin banyak. Tsumajtama'u min al-lailati ath-thalithati aw ar-rabi'ah, kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat. Falam yakhruj ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak keluar kepada mereka. Falamma asbaha, ketika telah pagi masuk pagi, qala, yakni setelah subuh, qala ra'aitu alladhi sana'tum, aku lihat apa yang kalian lakukan. فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ, tidak ada menghalangiku untuk keluar datang kepada kalian kecuali aku khawatir kalau itu diwajibkan kepada kalian. قَلَا ذَلِكَ فِي رَمَضَانِ, hal itu ada pada bulan Ramadan. Yani Nabi SAW solatnya, ya, ibadah sendiri-sendiri pada satu malam, dia keluar di ke masjid, dia solat, lalu orang-orang ikut solat bersama Rasulullah. Taib, ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bolehnya berjamaah dalam sholat sunat. Akan tetapi, walakin ikhtiar fihal infirat illa fi nawafil makhsusah. Akan tetapi, yang lebih utama adalah sholat di sholat sunat itu adalah sendirian. Ya. Kita tidak pernah mendengar Nabi mengimami Aisyah. Yang ada adalah ketika Nabi mau witir, Nabi membangunkan Aisyah. Berarti sholatnya sendiri-sendiri. Kecuali pada sholat-sholat sunat yang khusus. Seperti sholat Id, sholat gerhana matahari, sholat istisqa. Begitu juga tarawih menurut jumhur ulama. Kemudian di sini juga yang kedua faedah yang dapat diambil, bolehnya jawazun nafilah fil masjid, boleh solat sunat di masjid. Wa in kana al baitu afdal, walaupun solat di rumah itu lebih afdal, tapi boleh di masjid. Wa la'alla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama fa'alaha fil masjid li bayan al jawaz wa annahu kana mu'takifan. Boleh jadi Nabi melakukannya di masjid supaya memberikan keterangan bahwasanya boleh mengerjakan salat sunat di masjid dan dia sedang beriktikaf. Baik. Yang ketiga, jawazul iqtida biman lam yanwi imamatahu. Boleh berimam mengikuti orang yang belum niat untuk imam. Boleh kita. Wahada sahihun ala masyhur fi madhabina wa madhabul ulama. Ini adalah yang masyhur di madhab Imam Syafi'i dan madhab ulama. Walakin, akan tapi, innawal imamu imamatahum ba'da iqtidaihim hasalat fadilatul jama'ati lahu wa lahum. Apabila dia niatkan, imam ini meniatkan akan keimamannya setelah diikuti oleh seseorang, dia tahu ini sebulan mengikuti, dia rubah niatnya menjadi imam, maka keutamaan solat berjamaah didapatkan oleh si imam dan yang mengikutinya. Wa illam yanwiha hasalat lahum fadilatul jamaah. Kalau belum diniatkannya, maka orang-orang mengikutinya tetap mendapatkan keutamaan solat berjamaah. Walayahsul lil imami alal asah. Tapi bagi imam tidak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena imam belum meniatkan. Li'annahu lam yanwiha. Karena dia belum meniatkannya. Wal a'malu bin niyat. Amal itu tergantung dengan niat. Wa amal ma'mumun. Adapun orang makmum, faqad nawawha. Sungguh mereka telah meniatkan untuk menjadi jamaah atau makmum. Baik. Itu kalau dia sholat sendirian dari awal. Bagaimana kalau seandainya dia masbuk? Dia masbuk, kemudian dia melanjutkan sholatnya, melengkapi sholatnya sendirian. Boleh enggak kita berimam dengannya? Tidak boleh. Kenapa? Dia adalah makmum. Dari awal statusnya adalah makmum, maka tidak bisa keluar status itu dari makmum kecuali diwakilkan oleh imam. Kalau imam mewakilkan, maka statusnya dari makmum menjadi imam. Jadi tidak ada syariat tepuk orang yang masbuk tepuk bahunya kemudian solat kita dengan dia, tidak. Kalau mau mendapatkan pahala berjamaah yang benar, orang yang terlambat sama-sama terlambat mengerjakan solat berjamaah. Ya. Baik. Kalau ada orang sholat sendirian lalu kita berjamaah dengan dia, boleh atau tidak? Boleh. Walaupun dia sholat sunat, karena ada dalilnya. Mu'ad sholat sunat diikuti oleh makmumnya sholat fardu. Baik. Bisa paham ya? وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أحدهما أهمهما. Kalau seandainya ada suatu kemaslahatan, di hadapannya juga ada semua kerugian, ada kerusakan, atau kedua-duanya ada kemaslahatan, maka dipilihlah yang paling penting kemaslahatannya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ra'a as-salata fil masjid maslahatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salat berjamaah, salat di masjid itu ada sebuah kemaslahatan. Falamma 'aradahu khauful iftirad 'alaihim. Ketika datang kepadanya kekhawatiran diwajibkan, maka tarakahu li'azmil mafsadati allati takhafu min ajzihim wa tarkihim li fard. Kekhawatiran dia adalah ya, kalau seandainya itu diwajibkan kepada mereka, maka meninggalkan yang wajib tentu sebuah kemafsadatan, ya, sebuah mafsadah. Yang mana dia khawatir, dikhawatirkan dari ketidakmampuan mereka. Dan sehingga mereka meninggalkan yang wajib. Di sini ada kemaslahatan, ada mafsadah. Kemaslahatan sholat berjamaah di masjid. Mafsadah kalau seandainya diwajibkan. Sehingga dia tidak mampu. Wa fi annal imam kabirul qawm idza fa'ala syai'an khilaf ma yatawaqqa'una atba'uhu wa kana law fi 'udhrun yadhkuruhu lahum tatbiban liqulubihim. Imam atau kabirul qawm, tokoh dari kaum, pimpinan, apabila dia melakukan sesuatu dan khawatir dari dugaan-dugaan dari pengikutnya, sementara dia memiliki uzur, alasan dalam melaksanakannya ini, maka hendaklah dia sebutkan alasannya. Kenapa dia tidak melakukan, kenapa dia melakukan. Untuk apa gunanya? Agar mengobati hati mereka. Ya. Wa islahan lidzatil bain. Li'alla yadhunnu khilafa hadha. Agar untuk memperbaiki hati. Agar tidak dipahami berbeda dengan itu. Ya. Boleh jadi, kalau tidak dijelaskan, boleh jadi dia berprasangka buruk. Maka perlu dijelaskan. Baik, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam falamma asbaha qal. Nabi belum keluar kepada mereka setelah subuh, baru mereka, Nabi mengatakan, tidaklah yang menghalangi untuk keluar kepada kalian kecuali kalau khawatiranku untuk diwajibkan. Taib. Hadis berikutnya mirip dengan hadis yang pertama dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fa shalla min fil masjid. Nabi keluar tengah malam lalu beliau salat di masjid. Fa shalla rijalun bi salati, orang-orang yang lain mengikuti salat Nabi. Fa asbaha an-nasu yatahadatsuna bidzalik, paginya manusia semua berbicara salat malam bersama Rasulullah. Fajtama aktsaru minhum, berkumpullah kebanyakan dari mereka. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaum tsaniyah fi lailati tsaniyah, Nabi keluar pada malam yang kedua. Fa shalla bi salatihi, fa shallu bi salatihi, mereka pun ikut salat bersama Rasulullah. Falamma fa asbaha an-nasu yadhkuruna dzalik, manusia juga pagi-pagi membicarakan hal itu. Fa kathura ahlul masjid fi lailatil min al-lailati tsalitsah, penduduk masjid semakin ramai pada malam yang ketiga. Fakhara fasallu bi salatihi, Nabi keluar mengerjakan salat dan mereka mengikuti salatnya Nabi. Falamma kanatil lailatul rabi'ah, pada tangga, pada malam yang keempat, ajazal masjidu an ahlihi, masjid tidak bisa menampung lagi orang karena saking ramainya. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak keluar mendatangi mereka. Fattafiqa rijalun minhum yaquluna as-salah, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang yang mengatakan salat, salat, ya, dan tidak ada Rasulullah keluar kepada mereka. Falam yakhruj, tidak keluar, ya, hatta kharaja li salatil fajr, sampai dia salat subuh baru dia keluar. Falamma qada al-fajr, setelah selesai mengerjakan salat subuh, aqbala 'ala an-nas, Nabi menghadap kepada manusia. Tsumma tashahhad, kemudian dia bertasyahud. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Faqala amma ba'd, lalu dia mengatakan adapun berikutnya, fa innahu lam yakhfa 'alaikum sya'nukum al-lailah. 'Alayya sya'nukum al-lailah. Sesungguhnya tidaklah tersembunyi terhadapku kondisi kalian pada malam tadi. Walakinni khashitu an tufradu alaikum salatul layli fata'ajizuna fata'ajizu anha. Aku khawatir kalau seandainya diwajibkan kepada kalian sholat malam, ya kalian tidak mampu untuk mengerjakannya. Taib. Dalam hadis ini, yakni hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan fatashahad lalu bersaksi. Imam Nawawi mengatakan amma ba'du fa innahu lam yakhaf an ya istihbab at-tashahud fi sadr khutbah, dianjurkan untuk mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah pada awal ceramah khutbah. Kita ucapkan dengan asyhadu, bukan nasyhadu, karena kesaksian itu adalah individu bukan beramai-ramai. Kemudian wa fi hadis Sunan Abi Dawud al khutbah allati laysa fiha tashahud kal yadil jadma, yakni khutbah yang tidak ada tashahudnya seperti tangan yang terpotong. Wa minha, di antara hadis di atas yang dapat diambil istihbab qawli amma ba'du fil khutbah, ya ungkapan anjuran ungkapan amma ba'du. Ini membedakan antara khutbah atau mukaddimah dengan isi. Waqad jaa fi ahadits katsira fi sahih masyhur fi sahih masyhura wa qad dzakar al-Bukhari fi sahih baban fil bidayah fil bada'ah fi khutbah afa bi amma ba'd. Imam Bukhari mencantumkan bab memulai khutbah dengan ucapan amma ba'du fa dzakara fihi jumlatan min al-ahadits. Taib, wa minha di antaranya yuqal jara lailah kada wa in kana ba'da subhi. Kalau seandainya kita ingin mengungkapkan tentang malam tadi kalau masih pagi, kita mengatakan dalam bahasa Arab al-lailah. Tapi kalau setelah zuhur, setelah terbenam matahari, disebutkan al-barihah, kemarin malam. Ya. Kalau al-lailah yakni malam tadi. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, intinya salat tarawih adalah hukumnya sunat dan paling afdal adalah dikerjakan berjamaah di masjid. Bolehkah dikerjakan di rumah sendirian? Boleh. Ya Allah taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.